Mitra Bisnis, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pekan lalu memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 7,5%. BI mengatakan, kenaikan tersebut dilakukan untuk mengendalikan current account deficit yang dialami Indonesia di masa mendatang. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat pengusaha mengenai kembali naiknya BI rate ini? Saya melihat tentu Bank Indonesia berusaha untuk menjaga inflasi, menjaga sistem moneter kita supaya berjalan dengan sehat ya. Tapi tidak bisa semua-semua itu you bisa selesaikan dengan monetary policies ya, melalui satu artinya melalui moneter itu kita bisa selesaikan semua masalah-masalah inflasi kita, masalah exchange rate kita, melalui devisa kita dan lain-lain. Tidak bisa. You mesti kombinasikan masalah-masalah kebijakan moneter itu dengan kebijakan real daripada real sector. Itu yang lu mesti perbaiki. Baru lu bisa balance. Ya, itu antara permintaan penawaran sehingga itu betul-betul you bisa jaga. You punya foreign exchange, you bisa jaga trade deficit you dan lain-lain itu. Tapi kalau sekarang ini semua jalan sendiri-sendiri ya repot menurut saya ya. Dan tidak tahu lagi kita yang mana yang prioritas, yang mana yang tidak prioritas. Sedangkan keterbatasannya dunia, keterbatasannya kita ini begitu banyaknya. Tapi kita nggak pernah fokus gitu loh. Apa yang terbaik yang kita lakukan bersama-sama soal ini. Jadi kita ini cuma akhirnya satu bikin ini, yang satu nuding, yang satu nyala-nyalakan, atau satu mengganjel. Ya. Sehingga koordinasinya itu yang jelek sekali. Dari pemerintahan sekarang ini kayak nggak ada pemimpin dan semua diselesaikan melalui ad hoc aja. Nggak bisa satu kerjasama bersama-sama departemen itu untuk menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu. Gitu. Dan cepat diselesaikan. Tapi ini kan kita enggak. Kita lebih sedang ngomong politik, ngomong satu sama lain, menghujat saja. Akhirnya kita rugi sendiri, karena kita enggak percaya lagi satu sama lain kan, di negara kita ini. Ini sebenarnya yang terjadi sekarang ini yang mengkhawatirkan saya. Nah, jika demikian, bagaimana prediksi Bapak mengenai perekonomian Indonesia tahun depan? Ya, memang kalau saya melihat dengan pemerintahan, cara-cara kepemimpinan daripada presiden kita secara dan cara begini, ya begini-gini aja kita. Mungkin kita tumbuh 5,5%, 5% itu sudah hebat-hebat aja. Dan itu, ya mereka lihat begitu. Kenapa dia susah-susah masih untuk ini, sedangkan masih ada hal-hal income yang masih bisa kita terima. Biarpun sekarang jauh lebih berkurang, sehingga kita jadi defisit. Kan? Ya, tapi ini kan semua adalah persepsi, judgment, dan juga kepemimpinan. Jadi lu bisa selesaikan ini kalau cuma punya pemimpin yang kuat. Kalau tidak ya seperti ini aja lah kita. Antara hidup mati tak mau gitu loh. Mau apa kita? Tidak ada pemimpin. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.